السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام بني الله سبحانه وتعالى الله مداكن kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab التفسير الميسر juz yang ke-11. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-116. Ya, silakan dibaca Pak Edi. Nah, Mas Had. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sesungguhnya Allah baginya pemilik penguasa langit dan bumi, Dia yang maha menghidupkan dan mematikan, dan tidaklah bagi kalian ada selain Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Inna harfu nas taukat wa nasbin Allah lahu jalalah sebagai isim inna lahu jar majrur. Lahu itu sebagai khobar mukodam dari mulku. Mulku adalah khobar. Lahul mulku samawati. Lahu itu kan jar majrur sebagai khobar mukodam. Mulku muakhar. Mutada muakhar. As-samawati mudhof ilai. Al-wawu harfu atfin. Al-ardi ma'tuf. Yuhyi fi'il mudore, domirnya domir mustatir kembali ke Allah. Alwawu harfu atfin, yumit ma'tuf, alwawu harfu atfin, ma harfu nafi, lakum jar majrur, min dunillahi min du jar majrur, Allahi lafilul jalalah sebagai mudhof ilai, min harfu atfin, harfu jar waliyin, min waliyin jar majrur, alwawu harfu atfin, la harfu nafi, nasirin, ma'tuf ke waliyin. 116 Ustaz. Kurang ke atas kali. Inna allaha malikul samawati wal ard wa ma fihinna la syarika lahu fil khalqi wa tadabbiri wat tadbiri wal ibadati wa tasyriki yuhyi mai yasa'u wa yumitu may yasa' wa ma lakum min ahadin ghairillahi yatawalla umurakum wala nasirin yansurukum ala aduikum. Sesungguhnya Allah itu penguasa langit dan bumi dan apa-apa yang di dalamnya. Tidak ada serikat baginya dalam penciptaan dan dalam pengaturan dan dalam peribadan dan dalam pengajarannya syariah. Dia maha menghidupkan siapa yang dia kehendaki dan mematikan siapa yang dia kehendaki. Maka tidaklah ada bagi kalian selain Allah yang akan melindungi dan yang mengatur urusan kalian dan mengatur kalian, dan tidak ada penolong yang akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Sesungguhnya Allah miliknya lah kerajaan langit dan bumi, Ia menghidupkan dan Ia mematikan, dan tidak ada bagi kalian selain Allah ya penolong dan pembela. Nah, ini insya Allah jelas ada sedikit tolong. Baik, selanjutnya silakan baca. Buku Niyati baca. Ustaz, 117 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taaba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'ah. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh Allah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan kaum muhajirin dan kaum ansor dan orang-orang yang mengikutinya pada waktu penindasan setelah apa yang hampir saja membuat hati-hati mereka menyimpang. Dan pada waktu apa Bu tadi Bu? Pada waktu penindasan. Pada saat yang sulit setelah hampir saja hati-hati mereka itu menyimpang dan terpecah belah di antara mereka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alamu lamu taukid qad harfu tahkikin taba fi'il madi Allah lafzu jalala fa'il ala nabiyyi jarwa majrur alwaw harfu atfin muhajiri nama atuf ke nabiyyi alwaw harfu atfin ansori ma'tuf ke nabiyyi alladzina isim mausul sebagai na'at ya. Iya na'at. Na'at. Attaba'u ini fi'il madi. Hamzah wasal ya. Ittaba'u fi'il madi alwaw sebagai fa'il alha'u maf'ulun bi. Fi sa'ati jar wa majrur usrati mudhofun ilaih. Mim ba'di jar wa majrur ma isi mausul sebagai mudhofun ilaih dari ba'di. Kada ini fi'il madi nakis ya. Kada iya. Fi'il madi nakis yazigu fi'il mudore dengan kulubu sebagai fa'il jumlah yazigu kulubu sebagai isim dari kada. Khobar kali. Oh iya deh, khobar deh. Kada bukan temannya kana ya, Ustaz. Tapi kan semua jumlah itu pasti khobar, enggak ada isim yang jumlah. Kecuali Mas Daria bisa. Berarti ini khobar. Jadi kada ya. Itu kelebihannya, bukan kelebihan. Kekhususannya adalah dia khobarnya fi'il ya. Oh, ayat ya kadul barku yakhtafu ya. Iya, kadul barku yakhtafu absorhum sebagai khabarnya. Nah. Berarti yazigu kulubu itu jumlahnya sebagai khabar dari kada. Farikin ini berarti apa ya? Mudhof ilai. Oh iya, mudhofun ilai dari kulubu ya, terpecah belah. Mudhofun ilai dari kulubu minhum jar wa majrur. Tsumma harfu atfin. Harfu atfin taba fi'il madi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa alaihim jar wa majrur. Inna harfu taukidin wa nasbin alha'u isim inna bihim jar wa majrur. Ra'ufun khobar inna, rahimun khobar inna. Tafsirnya. Laqad waffaqallahu nabiyyihi Muhammad Nabi Yihi kok Mansub ya? Oh, kepada nabinya Nabi ya. Yahu. Nabi Yahu berarti ya, berarti maf'ulun bih ya. Wafaqallahu Nabi Yahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal inabati ilaihi wa ta'atihi. Wa taballahu 'alal muhajirina alladhina hajaru diyarahum wa 'ashiratahum ila daril islami. Wa taba'ala ansari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina kharaju ma'ahu liqitalil a'da'i fi ghazwati Tabukin fi harrin shadidin wa dayyaqa minazzadi wadh-dhuhri laqad taballahu 'alaihim mim ba'dima kada yamilu qulubu ba'dihim 'anil haqqi fayamiluna ila ad-da'ati was-sukuni lakinnallaha thabbatahum wa qawwahum wa taba 'alaihim innahu bihim katsirur ra'fati warahmati fi ajilihim wa ajalahum wa min rahmatihi bihim an manna 'alaihim bittaubati wa qabilaha minhum wa tsabbatahum 'alaiha. Sungguh Allah memberi taufik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah, kepadanya dan taat kepadanya. Dan Allah menerima taubat kaum muhajirin yang mereka berhijrah dari negeri mereka dan dari kehidupan mereka kepada negeri Islam. Dan Allah menerima taubat kaum yang menolong Rasulullah ya. Kaum yang menolong Rasulullah yaitu kaum Ansar, yaitu orang-orang yang keluar bersama Rasulullah untuk berperang melawan musuh-musuh di perang Tabuk. Pada saat udara sangat panas ya, harin panas. Pada saat udara sangat panas dan menyulitkan dalam hal perbekalan dan tunggangan ya. Zuhru itu punggung ya, tunggangan ya Ustaz? Ya, tunggangan maksudnya. Maksudnya tunggangan ya, tunggangan. Sungguh Allah menerima taubat mereka setelah sebagian hati-hati mereka. Setelah sebagian dari hati-hati mereka hampir saja condong atau miring dari kebenaran. Dan mereka cenderung kepada ketenangan. Da'ati itu ketenangan ya Ustaz. Nah, dan mereka cenderung kepada ketenangan dan kedamaian. Kedamaian. Akan tetapi Allah meneguhkan mereka dan menguatkan mereka dan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah sangat banyak belas kasihan. Pemurah kali ya. Sangat banyak belas kasihannya dan rahmatnya dengan menyegerakan mereka dan menunda mereka, menunda ya ajalan, yeah. Dan menunda mereka dan rahmatnya kepada mereka adalah Allah menganugerahkan kepada mereka dengan taubat dan Allah menerima dari mereka, maksudnya taubat itu ya, dan Allah menerima taubat itu dari mereka dan meneguhkan mereka padanya. Kabar kafir pada jazakillahu khairan. Kabar kafir jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansharil ladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan para penolong, yaitu para penduduk Madinah yang menolong orang-orang muhajirin, yang mereka tetap mengikuti Rasulullah SAW di waktu-waktu yang sulit, setelah hampir saja hati sebagian mereka, ya zihu condong, ya, condong kepada, condong dari kebenaran. Summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah maha lembut dan penyayang terhadap mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa perang Tabuk itu termasuk perang yang sangat sulit. Kenapa? Karena pertama yang dihadapi adalah pasukan Romawi yang ketika itu merupakan negara superpower ya, negara adidaya yang apa namanya negara besar seperti Persia saja tidak pernah mampu mengalahkan Romawi. Itu yang pertama. Jadi mereka hadapi adalah negara superpower. Yang kedua itu terjadi pada masa yang sulit, ya, yaitu pada musim yang sangat panas. Ya. Makanya kalau kita perhatikan surah Taubah ini dari awal sampai akhirnya itu bicara tentang perang Tabuk, ya. Bicara bagaimana peperangannya, kemudian bagaimana orang-orang munafik tidak mau, ya, atau enggan ikut berjihad, ya, berperang di perang Tabuk. Banyak alasannya, banyak alasan mereka buat-buat. Ada yang memang meminta uzur, benar-benar ada uzurnya. Ada yang meminta uzur karena mereka memang menghindari. Mereka takut, ya. Mereka takut menghadapi musuhnya. Karena musuhnya ini pasukan Romawi. Persenjataannya lebih lengkap, ya. Pasukannya lebih banyak. Yang secara logika sulit untuk dimenangkan. Ya, sampai-sampai sebagian sahabat ada yang merasa enggan, ya. Mulai berpaling. Namun, ya, ini manusiawi, ya. Manusiawi. Namanya seseorang dihadapkan pada suatu kondisi di mana secara statistik dia sulit mengalahkan musuhnya, maka kalau dia down ini manusiawi. Makanya Allah menerima taubat mereka. Lalu Allah kuatkan langkah kaki mereka, ya, sehingga mereka mampu menahan serangan dari Romawi. Kita tidak bisa mengatakan saat itu kaum muslimin menang, ya. Tapi tidak pula bisa dikatakan kalah. Artinya untuk ukuran jumlah pasukan dengan peralatan yang jauh lebih sedikit, ya, dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, ya, kaum muslimin mampu menahan serangan dari orang-orang Romawi. Dan ini merupakan, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama setelah itu, ya, pada masa-masa khalifah setelahnya, yaitu pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu dilakukan serangan demi serangan sehingga akhirnya kaum muslimin mampu mengalahkan, ya, pasukan Romawi dan mampu menaklukkan kota Syam, ya. Kemudian setelah itu Allah berikan kemudahan untuk menaklukkan kota Al-Quds di Palestina. Nah, ya, kita lanjutkan baca Bu Yasra. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan, sehingga apabila telah sempit atas mereka bumi dengan keluasannya, dan telah sempit atas mereka diri mereka, dan mereka mengira tidak ada tempat untuk lari dari siksa kecuali kepadanya. Kemudian dia menerima taubat atas mereka agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah, dia maha penerima taubat dan maha penyayang. Al-waw harfu adfin ala salah sati jarwa majrur alladzina isim mausul. Alladzina isim mausul sebagai na'at. Nah, khulifu fi'il madi, wawnya sebagai na'ibul fa'il. Hatta harfu goyah, hidha, dhorof, dhokot, dhokot fi'il madi, atta'u li ta'nis, alaihim jar wa majrur, al ardu fa'il, bima bima jar bima jar wa majrur, rohubat fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, al wa warfa'at fin doqot fi'il madi, alaihim jar wa majrur, anfusu fa'il, humnya mudhafun ilaih, al-waw harfu'atfin dhannu fi'il madi, wawnya sebagai fa'il, an harfu masdarin wa nasbin, la nafiyatu nafiyah lil jinsi, malja'a isim la, minallahi jar wa majrur, illa harfu istisna, ilaihi jar wa majrur, summa harfu jawab ya Ustaz. Apa harfu atfin? Atfinannya apa? Taba, taba fi'il madi, alaihim jarwa majrur, liyatubu, lamnya harfu ta'lil, yatubu fi'il mudore, wawnya sebagai fa'il, inna harfu taukidin wa nasbin, Allah, Allah lafdu jalala sebagai isim inna, huwa zomir faslin, At-tawabu khobar inna, rohimu khobar sani. 101. Wa kadhalika taballahu ala salasati alladhina khulifu minal ansari wa hum Ka'bu bani Malikin wa Hilal bin Umayyati wa muraratu Ka'bu bin, soalnya kan ini badal kan? Hah? Ka'bu. Oh, Ka'bu bin. Wa hum Ka'bu bin Malikin wa Hilal bin Umayyati. Nah. Wa muraratu bin Ar-Rabi. Tadi yang bilang apa? Umayyatin atau Umayyata? Umayyati. Umayyata harusnya kan ada tatanis kan? Iya, Umayyat. Jadi dia nggak boleh tanwin, maka dia nggak boleh kasar juga, jadi Umayyata. Wahilalu benu Umayyata, wa murorotu benur Rabi'i, watakhallafu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wahazinu huznan syadidan, hatta idza daqat alaihimul ardu bisa'atiha ghamman wa nadaman bisababi takhallufihim wa daqat alaihim anfusuhum lima asabahum minal hammi wa ayqanu alla malja'a minallahi illa ilaihi wa faqqahumullahu subhanahu wa ta'ala ila ta'ati warruju'i ila ma yuradihi subhanahu inna allaha huwa tawwabur rahim. Demikian pula Allah menerima taubat tiga orang yang tertunda dari kaum Ansar, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Robi. Mereka bertiga tinggal di tidak turut serta berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengalami apa kesedihan yang amat sangat hingga bumi dengan segala keluasannya terasa sempit bagi mereka, bahkan jiwa mereka terasa sempit karena kegundahan yang menimpa mereka, dan mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari hukuman Allah kecuali kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada mereka untuk taat dan kembali kepada yang diridhoi oleh Allah. Sungguhnya Allah maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوابur rahim. Dan begitu juga Allah menerima taubat kepada tiga orang yang mereka meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Tabuk, yaitu tiga sahabat ini bernama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Sampai apabila bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka merasa sempit. Artinya mereka betul-betul menyesali apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bersegera dalam memenuhi panggilan jihad pada perang Tabuk, sampai akhirnya mereka pun tertinggal, ya, tidak ikut berperang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan setelah kejadian tersebut, tiga orang sahabat ini didiamkan, ya, dihajar, diboikot oleh orang beriman, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu turunnya penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya tentang status mereka. Maka dengan turunnya ayat ini menjadi jelas bahwa ketiga sahabat tersebut, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi, ini telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadonnu, dan mereka ya menyangka bahwasanya tidak ada tempat selamat dari Allah kecuali hanya kembali kepadanya. Summa taba alaihim, ya, kemudian Allah menerima taubat mereka, liatuhu, agar mereka bertaubat. Innallaha wattawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ayat ini membersihkan ketiga nama orang tersebut, ya, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengampuni ya dosa para hambanya sepanjang ya sang hamba menyesali perbuatannya. Nah, baca Bu Nurul, mana Bu Nurul? Oh, ada. Baca Bu Nurul. Ya, Nak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Nah, ya harfu nida, ayu munada, allazina, nat dari ayu, amanu fi'il amr, waw sebagai amanu fi'il madi, ya. Fi'il madi, waw sebagai fa'il, kemudian ya islam mausul dari allazi, kemudian ittaqu fi'il amr, waw sebagai fa'il, maf'ulun bi, al-waw harfu atfin, kunu fi'il amr nakis, waw sebagai isim kunu, ma'ah zaraf, ya, zaraf as-sadiqina mudafun ilaih. Ini kabar kununya mana, ya? Enggak tahu. Zorfianya, Zorfia dari Ma'asad. Ya. Oh, Ma'asadikin itu, ya? Iya. Nah, ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyarihi imtasilu awamirallahi wajtanibu nawahihi enggak ada, ya, nawahihi kalau masuk fi kulli ma taf'aluna wa tatrukuna wa kunum as-sadiqina fi aimanihim wa ahwadihim, ya, Wa'ud. Zamannya ahdun tu Uhud. Wa'uhudihim. Oh, jama' wa'uhudihim. Wa fi kulli sya'nin min syu'unihim. Nah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta mengerjakan syariat-syariat Allah, dan mengerjakan perintah-perintah Allah, serta menjauhi larangannya dalam setiap... Ini menghindari ya, wajitan ibu? Iya, menjauhkan larangan-larangan. Larangan ini larangan-larangannya dalam setiap yang mereka kerjakan, dan meninggalkannya. Ya, dan meninggalkan watatrukuna. Ini bukan mereka, kalian ya? Iya, kita ya. Tadi gini, ini kan imtasilu itu fil amar, jadi lakukanlah perintah Allah dan ini ya. Jadi, lakukanlah perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya dalam setiap perbuatan kalian. Apa yang kalian tinggalkan? Ya. Kemudian wakunu dan jadilah bersama orang-orang yang membenarkan dalam aiman yang keimanan ya, bukan? Sumpah iman itu sumpah. Dalam sumpah mereka dan janji ya, dan janji-janji mereka di dalam setiap urusan, di dalam urusan-urusan mereka, begitu Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu orang-orang yang membenarkan sumpah mereka dan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Naam. Ya, baca Umum Mikael ya, Bu Dewi. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayyatahallafu ar-rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dhalika bi annahum la yusibuhum ghum ذلك بأنهم لا يصيبهم طمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ أي يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekitar mereka dari orang-orang Arab Badui untuk meninggalkan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah pantas bagi orang yang mencintai diri mereka sendiri atas jiwanya kembali ke Nabi, atas Rasulullah. Nah. Yang demikian itu dikarenakan mereka tidak tertimpanya mereka kehausan, kelelahan dan kelaparan di jalan Allah, dan mereka tidak menginjak suatu tempat yang menjadikan orang kafir marah, dan tidak menimpakan kepada musuh mereka bencana kecuali telah ditetapkan bagi mereka sebagai amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ma harfu nafyin kana fi'il madinakis di ahli jarmajur ini sebagai khabarkana ya Ustaz ya. Iya. Al-Mahdi nati mudhafun ilaih. Al-wawu harfu adfin man isim mausul maktuf haula dorof hum mudhafun ilaihi minal a'rabi jar majrur. An harfu taufi, harfu masdariyin wa nasbin yatahallafu fi'il mudhari mansubun bi'an al-wawu sebagai fa'il an rasuli jar majrur Allahi lafzu jalalah sebagai mudhafun ilaih. Al-wawu harfu afin la lanya lanya harfu nafin aja nih, nafin karena dia ini masuk karena matuf ke ya takhallafu. Oh nggih. La harfu nafin yarwabu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an al-wawu sebagai bukan mansubun bi'an, matufun aja, matufun ala ya takhallafu. Oh ya, maktuf ke yatahallahu bi anfusi jar majrur him mudhafun ilaih an nafsi jar majrur ahau mudhafun ilaih dalika mubtada bi anna jar majrur sebagai khabar ya Ustaz. Mudhafun ilaih la harfu nafyin yusibu fi'il mudhari humnya maf'ulun bih dhamma'un fa'il. Al-wawu harfu atin la harfu nafyin nasabun maktuf. Al-wawu harfu atin la harfu nafyin mahmasatun maktuf fisabili jar majrur Allahi lahdu jalalah sebagai mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atin la harfu nafyin yata'una fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il mautian maf'ul mutlak ya Ustaz. Iya. Iya betul. Ya ghidu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa al-kufara maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin la harfu nafyin yana luna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il min aduwin jar majrur nailan maf'ul mutlak lagi ya Ustaz. Ya, betul. Ah, ada tu istisna kutiba fi'il madi mabdidil majhul naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa lahum jar majrur bihi jar majrur amalun amalun naibul fa'il ya. Naibul fa'il dari kutiba betul. Amalun naibul fa'il solihun na'at inna harfu taukidin wa nasbin Allaha lafzul jalalah sebagai isim inna la harfu nafyin yudhi'u fi'il mudhari ajra maf'ulun bih al-muhsinina mudhafun ilaih jumlah la yudhi'u ajra al-muhsinina sebagai khabar inna. Nah. Mak 120 ya Ustaz. Ya. Maka na yan bagi li ahli al-madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man haulahum min sakanil badi min sukanil badiyati ayyatahallahu fi ahlihim wa daurihim an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yardau li anfusihim birrahati war rasulu sallallahu alaihi wasallam fitak bin wa masyakotin dalika bi annahum la yusibuhum la yusibuhum sampai mana sih fi safarihim fi safarihim ya wajihadihim wajihadihim atosun ya yeah. Atosun wala takbun wala maja'atun fi sabilillah wala yata'una ardon yughdibul kuffara wata'uhum iyaha wata'ahum iyaha apa Ustaz? Wata'ahum wata'ahum iyaha berarti wata'uhum ya benar ya wata'uhum iyaha wala yusibuna min aduwillahi wa aduwihim qatlan au hazimatan illa kutiba lahum bidzalika kulluhu sawa tawa kulluhu sawabun amalun salihun. Gimana? Ini mudhaf, jadi kullu sawabu amalin salih. Oh, ya ya Ustaz. Kulluhu sawabi amalin amali salih. Kulluhu sawabu sawabu amalin. Oh iya ya. Kulluhu sawabu amali amalin salihin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin alladzina ahsanu fi mubadiratihim. Mubadara kan ini master, mubadara. Fi mubadaratihim ila amrillahi wa qiyamihim bima 'alaihim min haqqihi wa haqqi khalqihi. Tidaklah pantas bagi orang bagi penduduk Madinah tidaklah pantas bagi penduduk Madinah penduduk kota gitu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di sekitarnya min sukanil badiyati padang pasir Ustaz. Iya dari para penduduk lembah-lembah ya padang pasir. Iya. Untuk meninggalkan tidak turut berperang mereka tinggal bersama keluarganya di rumah di rumah-rumah mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak ridha jiwa-jiwa mereka dengan istirahat mereka tidak ridha berperang maksudnya Ustaz ya bukan maksudnya mereka tidak ridha terhadap diri sendiri untuk beristirahat sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kepayahan dan kesulitan gitu mereka tidak ridha pada jiwa-jiwa mereka dengan beristirahat sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepayahan dan kesulitan demikian itu disebabkan mereka tidak tidak tertimpa dalam perjalanan mereka dan jihad mereka kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah. Mereka tidak menginjakkan bumi untuk di suatu mereka tidak menginjakkan suatu tempat gitu ya Pak. Yang menyebabkan orang-orang kafir marah dan apa tadi? Wayo. Dan tidak menimpa pada musuh mereka dan tidak menimpa pada musuh mereka musuh Allah dan musuh mereka pembunuhan dan kekalahan kecuali Allah telah menetapkan bagi mereka pahala atas amal soleh sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik yang mereka yang mereka ahsanu yang mereka memiliki kebaikan di dalam bersegaranya mereka kepada perintah Allah. Oh ya. Dan sejauh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbaik, yang mereka berbuat baik dalam bersegera pada perintah Allah dan mereka menegakkan terhadap hak Allah gitu ya Ustaz. Ya hak Allah dan hak makhluknya. Sekian Ustaz. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'un ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang yang ada di sekitar mereka dari orang-orang Arab Badui, ya, tidak layak bagi mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, dan apa namanya, tidak layak bagi mereka untuk mencintai diri mereka sendiri ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim itu harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan cintanya kepada dirinya sendiri. Dzalika bi'annahum, yang demikian itu disebabkan karena mereka tidak tertimpa dhama'un ini kehausan, wala nasabun kesulitan, wala makhmasatun tidak pula kelaparan di jalan Allah, wala yata'una mauti'an, dan mereka tidak menginjak suatu tempat yang membuat orang-orang kafir marah, dan mereka pun ya tidak menimpakan, ya tidak bisa menimpakan suatu bencana kepada musuh, illa kutiba lahum, kecuali dicatat bagi mereka amalan saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, semuanya Allah tidak menyanyikan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat ini Allah menjamin bahwasanya tidak ada amalan kebaikan sedikit pun yang Allah sia-siakan. Semuanya Allah balas, ya. Jerih payah orang ketika berjalan jalan Allah, mereka menahan teriknya matahari, menahan diri dari lapar dan haus, ya, menahan diri dari serangan musuh, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang diterima di dunia. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, semuanya Allah tidak menyanyiakan ya pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi semua kebaikan yang dilakukan, apalagi jihad jalan Allah, itu semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau ada peserta baru yang mau baca ini aja ya, angkat tangan aja ya, karena kan di kelas ini tidak dipaksa untuk baca ya. Yang siap tafadhol, yang jauh di mustami pun enggak masalah. Nah. Ya, lanjut baca Bu Azmi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan tidaklah mereka berinfak sesuatu nafkah yang kecil dan tidak juga yang besar, dan juga tidak ketika mereka dan tidaklah mereka melintasi suatu lembah kecuali dicatat bagi mereka untuk dibalas, agar Allah membalas kebaikan yang mereka kerjakan. Dengan balasan yang baik, ya. Dengan balasan yang baik. Al-wawu harfu istinaf. La nahiyah. Nahiyah apa nafiyah? La nafiyah. Yunfiquna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Nafaqatan maf'ulun bih. Taghiratan na'at. Al-wawu harfu atfin. La nafiyah kabiratan. Kabiratan tadi ma'tuf kepada nafaqatan, al-wawu harfu atfin, lana nafiyah, yaqta'una juga ma'tuf kepada yunfiquna, wadian maf'ulun bih, illa ada tul istina mulghah kutiba. Enggak, ini enggak mulu, ini kepake, cuma memang stas-stasnya bukan kalimat tapi jumlah, enggak apa-apa. Ila ada tul istina kutiba fi'il madhi majhul lahum jar wa majrur alamu harfu ta'lil ya jaziya fi'il mudhari mansubun bilam hum mudafun maf'ulun bi Allahu fa'ilnya lahu jalal sebagai fa'il ahsana maf'ul bi kedua ahsana ma isim mausul mudaf ilai ma isim mausul sebagai mudafun ilai kanu fi'il madhi nakhis al-wawu sebagai isimnya ya'maluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il jumlahnya sebagai khobar wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan fi sabilillah la yaqta'una wadiyan fi sayri fi sayrihim ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jihadihi illa kutiba lahum ajra amalihim ajru na'am illa kutiba lahum ajru amalihim liyajziyahumullahu ahsana ma yujazawna bihi ala amalihim as-salihah. Tidaklah mereka menginfakkan sebuah nafkah yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula yang besar di jalan Allah, dan tidak pula mereka melintasi lembah pada perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jihadnya kecuali dicatat bagi mereka pahala amal mereka agar Allah membalas dengan balasan yang terbaik kepada amal-amalnya, balasan terbaik mereka atas amal-amalnya yang soleh. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yunfiquna nafaqatan shaghiratan wa la kabiratan wa la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Tapi dalam mereka menginfakkan nafkah yang sedikit, tidak pula yang banyak, dan tidak pula mereka melewati suatu lembah, maksudnya untuk berjihad di jalan Allah, kecuali dicatat untuk mereka agar Allah membalas kepada mereka dengan yang terbaik, ya, dari apa yang mereka lakukan. Jadi semua infak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik kecil ataupun besar, dan semua upaya yang kita lakukan di jalan Allah, semuanya pasti Allah akan ganti dengan balasan yang lebih baik. Nah, baik ya, untuk tafsirnya sampai sini. Lanjut kita ke hadis ya. Nah, ini belum. Sekarang hadis keberapa? 56. Sebentar, ini. Wah, salah klik. Baik. Ada yang mau baca? Oh, belum besar ya? Oh, udah nih. Iya. Yeah. Ada yang mau baca? Oh, Bu Dayali belum baca ya? Bu Dayali sudah baca, Bu. Ya, saya coba, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'a mubiqati qalu ya rasulullah wa ma hunna qala syirku billahi wasbasihru wa qatlu nafsin lati haramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklul malil yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilati akhrajahu al-Bukhari fi kitabil wasoya babu qaulullahi ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah empat kerusakan ya Ustaz ya. Empat apa tujuh? Tujuh kerusakan, kebinasaan. Al-Mubiqat ini tujuh yang membinasakan ya. Oh, jauhilah tujuh yang membinasakan. Beliau bersabda, beliau berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa itu dia? Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan sihir dan sihir tas ya, sihir. Dan membunuh jiwa yang di Allah haramkan kecuali dengan hak, dan memakan riba, memakan harta anak yatim, dan berpaling pada hari zahfi apa Ustaz ya? Ya, maksudnya hari peperangan gitu ya, pada medan perang. Dan berpaling pada hari peperangan, wa qasfu. Dan menuduh. Oh, dan menuduh orang perempuan yang baik dan beriman, wafilati, lalai. Dikeluarkan dari Bukhari pada kitab wasiat. Oh, kitab wasiat bab perkataan Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim adalah kebinasaan. Enggak, secara zalim. Oh, secara zalim. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. Ini ada mau ditanya ya Rabnya? Kayaknya gampang semua ini kan. Mutadarabah, matuk semua gitu ya. Taib, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Ijtanibu, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan." Ini menunjukkan bahwasanya adalah tujuh dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap muslim. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa itu? Apa tujuh dosa yang membinasakan?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billahi. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ini jelas ya, karena syirik itu adalah dosa besar yang paling besar, bentuk kezaliman yang paling zalim terhadap sang pencipta. Manakala seseorang yang menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesembahan selain Allah, maka ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Yang kedua wasihru, ya sihir ya. Sihir dengan segala bentuknya, ini semuanya adalah dosa besar, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sihir itu kan terjadi persekutuan antara manusia dengan jin. Dia meminta tolong kepada jin. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak menggantungkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta tolong pada hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas terlarang. Nah, wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bil haqqi. Dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Ya misalnya kisos, maka ini boleh membunuh seseorang yang membunuh orang lain setelah melewati qada ya, ketetapan hakim, maka ini boleh dibunuh. Tapi kalau membunuh orang yang tidak berdosa, tidak ada salahnya, ini jelas dosa besar. Wa aklur riba, dan memakan harta riba. Dan ini yang sayangnya akhir-akhir ini banyak orang yang meremehkan dosa riba ya, dengan misalnya motor nyicil. Sebenarnya nyicilnya enggak masalah. Yang masalah adalah akadnya. Kalau ada riba di situ, maka ini merupakan dosa besar. Tapi sayangnya, Banyak di antara kaum muslimin pada zaman ini yang menganggap enteng dosa riba, ya. Dengan entengnya dia mengambil kredit riba untuk motornya, mobilnya, rumahnya. Semuanya hanya demi gengsi semata. Silakan. Nah, kemudian selanjutnya wa aklu malil yatimi, ya, memakan harta anak yatim. Nah, ini juga hati-hati, ya, terutama bagi orang yang diamanahi untuk mengurus anak yatim. Maka ketentuannya sudah jelas, ya. Kita telah membaca beberapa ayat yang menjelaskan bahwa apabila yang mengurusi anak yatim memang orang yang tidak mampu, dia boleh mengambil sedikit dari harta yatim, namun sebatas memenuhi kebutuhannya, ya. Tidak boleh mengambilnya secara zalim. Nah, wa tawalli yawmaz zahfi, dan berpaling pada hari zahab, itu kan arti aslinya yang keras gitu, ya. Maksudnya berpaling dari medan perang, ini enggak boleh, ya. Lari ke belakang kalau tujuannya bukan untuk strategi, ini enggak boleh, ya. Jadi lari dari peperangan ini termasuk dosa besar. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati, yang menuduh berzina kepada wanita beriman yang menjaga dirinya yang lalai. Mungkin dia lalai, ya, bermudah-mudahan dalam berhubungan dengan laki-laki. Tapi kalau tidak terbukti berzina, tidak boleh seseorang melemparkan tuduhan zina, karena ini berat, ya. Karena kalau seseorang menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian ya tidak terbukti, maka dia dihukum dengan hukuman cambuk. Jadi yang dicambuk malah dia yang menuduh. Bahkan persaksiannya tidak lagi diterima, ya. Makanya jangan bermudah-mudahan dalam menuduh berzina. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Wasaya babu qawlillahi ta'ala alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab wasiat-wasiat, bab firman Allah Subhanahu wa taala yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya. Nah, sampai sini kita lihat pada pertanyaan masuk. Bu Nurul bertanya, Fasal bertanya, bi'annahum dalam ayat 110 tadi disebut jar majrur. Isim majrurnya yang mana? Ah, ini. Jadi kalau setelah huruf jar dia ada inna, kan banyak tuh, ya, di Qur'annya. Bi'annahum, ya, bi'annahum zulimu, ya. Li'annahum, ya, ka'annahum. Ya, itu kan adanya huruf jar selanjutnya inna dan anna. Ini kalau kayak gini sebenarnya yang majrur itu bukan lafaznya, tapi jumlahnya. Ya, bi'annahum yang majrur itu adalah jumlah dari anna isimnya dan khobarnya. Seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kita mau lebih tepat dalam mengirobnya, bilangnya jar aja, arba harfu jarin, anna harfu taukidin. Jadi jangan dibaca simple bi'annahum langsung jar majrur gitu, ya. Tapi alu harfu jarin, anna harfu taukid, dan nasbin, hum ismu anna. Seperti itu, ya. Nah, baik, ya, demikian. Ya, wayaku. Demikian majlis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.